Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan atas kerabat-kerabat mayit. Telah kita bahas tiga perkara. Yang pertama, an-niyahah, meratapi mayit, yakni menangis dengan suara yang keras atau lebih dari menangis yang biasa, berteriak, histeris atau yang sejenisnya. Adapun menangis yang wajar, meneteskan air mata, tidak sampai berteriak atau berlebihan, maka hal yang boleh, yang wajar. Yang kedua adalah memukul pipi atau yang sejenisnya. Dan yang ketiga adalah merobek saku baju atau yang sejenisnya. Sekarang yang keempat, qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ad-dal yang ke bagian dal atau keempat, halqus sya'ri li hadithi Abi Burdah ibni Abi Musa rahimahullah qala waja'a Abu Musa waja'an faghushiya 'alayhi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi fa sahat imra'atun min ahlihi fa lam yastati' an yarudda 'alayha shay'a falamma afaqa qala ana bari'um mimman bari'a minhu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. Yang keempat adalah memotong rambut, mencukur rambut sampai habis, al-halq, berdasarkan hadis Abu Burdah, anaknya atau putranya Abu Musa, sahabat yang mulia. Abu Burdah rahimahullah, anaknya sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Burdah bahwasanya Abu Musa radhiyallahu anhu mengalami sakit yang cukup parah yang membuat beliau pingsan. Abu Musa sakit parah, lalu karena parahnya beliau pingsan. Dalam keadaan kepalanya, kepala Abu Musa ada di pangkuan seorang wanita dari kalangan keluarganya. Maka tiba-tiba seorang wanita dari kalangan keluarganya berteriak atau histeris karena melihat pemandangan yang cukup mengerikan, yaitu Abu Musa sakit parah yang membuatnya pingsan. Maka ada salah seorang wanita dari kerabatnya, dari keluarganya berteriak keras. Lalu Abu Musa tidak sanggup untuk membantahnya sedikit pun, tidak sanggup untuk menolak atau mencegah teriakan wanita dari keluarganya tersebut. Lalu ketika Abu Musa radhiyallahu an siuman, sadar dari pingsannya, maka beliau berkata, saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri darinya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah. Disebutkan dalam catatan kakinya, hiyallati tarfa'u sautaha indal faji'ati bil mauti. As-saliqah adalah wanita yang mengeraskan suaranya, berteriak, bersuara keras ketika mendapatkan musibah yang besar dengan adanya kematian salah seorang kerabatnya. Itu namanya shaliqah, wanita yang histeris, berteriak keras karena adanya musibah yang besar berupa kematian salah seorang kerabatnya. Di antaranya yang terjadi pada seperti yang terjadi pada keluarganya Abu Musa. Maka Abu Musa khawatir keluarganya yang berteriak tersebut masuk dalam sabda Nabi ini, as-saliqah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah, wanita yang berteriak keras karena musibah yang menimpanya berupa kematian, dan al-haliqah, wanita yang mencukur rambutnya, dan asy-syaqah, wanita yang merobek bajunya atau saku bajunya ketika mendapatkan musibah. Semua perbuatan ini berteriak keras, mencukur rambut, dan juga yang merobek saku baju atau yang sejenisnya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak sabar atas musibah yang menimpanya, menunjukkan dia berkeluh kesah, tidak sabar, mengeluh, atau tidak menerima musibah yang menimpanya. Hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullah. Itu yang keempat. Al-ha, bagian ha atau yang kelima, nashrus sya'ri, mengacak-acak rambut. Rambutnya diacak-acak atau yang sejenisnya. Li hadits imra'atin minal mubayyaati qalat, berdasarkan hadis salah seorang wanita yang ikut dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qalat, wanita tersebut mengatakan, kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi. Bahwasanya di antara perkara yang kami dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada perkara yang ma'ruf, yang beliau mengambil baiat sumpah setia kepada kami, adalah agar kami tidak durhaka atau bermaksiat kepada beliau dalam perkara yang ma'ruf tersebut. Wa alla nukhammisha wajhan, dan agar kami tidak mencakar-cakar wajah. Wa alla nukhammisha wajhan, dan agar kami tidak mencakar wajah atau muka ketika mendapatkan musibah seperti kematian. Wala nad'uwa wailan, dan agar kami tidak menyeru dengan seruan yang berisi kebinasaan. Aduhai celaka kami, binasa kami, semoga kami, atau yang sejenisnya, kebinasaan menimpa kami, celaka atau yang sejenisnya. Wala nasyukqa jaiban, dan beliau membaiat kami agar kami tidak merobek saku baju ketika mendapatkan musibah. Wa alla nansyura sya'ran, dan agar kami tidak menyebarkan, mengacak-acak rambut ketika mendapatkan musibah. Semua perbuatan ini menunjukkan tidak sabarnya mereka ketika mendapatkan musibah, termasuk mengacak-acak rambut. Disengaja rambutnya diacak-acak, disebar, dijadikan berantakan, menunjukkan dia tidak sabar dalam menghadapi atau mendapatkan musibah. Yang dibaiat dengan perkara-perkara ini adalah kaum wanita. Mengapa? Karena biasanya kaum wanitalah yang kurang sabar dalam menghadapi musibah, terutama kematian. Bukan berarti ini khusus buat wanita, tetapi semuanya, baik laki-laki maupun wanita, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan ini ketika mendapatkan musibah. Namun biasanya perbuatan tersebut dilakukan, seringnya dilakukan oleh kaum wanita. Maka dipertegas larangan itu bagi mereka. Bahkan mereka dibaiat, kaum wanita dibaiat oleh Nabi agar tidak berbuat perbuatan-perbuatan ini ketika mendapatkan musibah, karena seringnya kaum wanita melakukannya. Maka secara khusus Nabi membaiat mereka untuk tidak melakukan hal-hal tersebut dari perkara-perkara yang menunjukkan ketidaksabaran dalam mendapatkan musibah. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang keenam, al-waw i'fa'u ba'dir rijali luhahum ayyaman qalilatan huznan ala mayyitihim. Sebagian kaum laki-laki yang membiarkan lihya-lihya atau jenggot-jenggot mereka dibiarkan tidak dipotong, terurai panjang ke bawah, dibiarkan namun hanya beberapa hari saja. Sebagian orang membiarkan jenggot-jenggotnya tidak dipotong hanya beberapa hari saja. Mengapa mereka melakukan hal itu? Dikarenakan atau dalam rangka untuk menunjukkan kesedihan atas mayit mereka, atas musibah yang menimpa mereka berupa kematian salah seorang kerabatnya. Maka mereka membiarkan jenggotnya tidak dipotong sekian hari, beberapa hari saja. Faida madat adu ila halqiha, maka apabila sudah lewat masa sedihnya, sudah mulai tidak sedih lagi, sudah misalkan 3 hari, 4 hari, sudah hilang kesedihannya atau sudah dirasa cukup menunjukkan kesedihan, maka mereka kembali lagi memotong jenggotnya, mencukur jenggotnya. Fa hadha i'fa'u fi ma'na nashr asy-sya'ri kama huwa dhahir. Maka perbuatan mereka membiarkan jenggot tersebut tidak dipotong dalam waktu sekian hari, sedikit beberapa hari, ini sama atau semakna dengan mengacak-acak rambut, membiarkan rambut berantakan, termasuk rambut jenggot. Sebagaimana hal ini nampak jelas itu perbuatan nashru asy-sya'r, nashru asy-sya'r, menjadikan rambut berantakan, acak-acakan, termasuk rambut jenggot. Walaupun sebenarnya membiarkan jenggot perkara yang sunnah, bahkan diwajibkan, tetapi mereka melakukannya hanya sementara waktu dan dalam rangka untuk menunjukkan kesedihan. Yang hal ini bukan menunjukkan kesedihan sebenarnya, untuk menunjukkan mereka kurang sabar atau kurang menerima atas musibah yang menimpanya. Yudhafu ila dzalika annahu bid'atun. Di samping perbuatan tersebut adalah perbuatan menjadikan rambut acak-acakan, menjadi mengacak-acak rambut, juga perbuatan tadi adalah perbuatan bid'ah. Ditambah lagi perbuatan tersebut adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sedangkan Nabi alaihissalatu wassalam telah menegaskan bahwa setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, dan setiap kesesatan ada di dalam neraka. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Asma wa Sifat dengan sanad yang sahih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ilman ketahuilah, kata Syekh rahimahullah, bi anna tazayyuna bi halqiha kama yaf'alul aktsaruna ma'siyatun zahiratun bittifaqil a'immatil arba'ati wa ghairihim limukhalafatiha lianwa'in minal adillatis syar'iyyati kama taraha mubayyanatan fi adabiz zifaf. Perlu diketahui bahwasanya berhias dengan cara mencukur jenggot sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda atau laki-laki di zaman sekarang, itu adalah perbuatan maksiat yang sangat nampak, zahirah, maksiat yang nampak, yang dikatakan maksiat yang nampak berdasarkan kesepakatan para imam yang empat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, dan al-imam Ahmad rahimahumullah, dan juga kesepakatan para imam yang lain atau selain mereka. Mengapa? Hal ini berdasarkan atau dikarenakan perbuatan tersebut mencukur jenggot itu menyelisihi sekian jenis dari dalil-dalil syar'i. Bukan hanya satu dua dalil, tapi sekian jenis, jenis yang A ini dalilnya. Mereka melanggar jenis yang pertama dari dalil-dalil syar'i. Jenis yang kedua, jenis yang ketiga. Yang masing-masing jenis ada sekian dalil, berarti banyak dalil, sekian dalil yang mereka selisihi dari kalangan orang-orang yang mencukur jenggotnya. Sebagaimana engkau bisa lihat hal itu dijelaskan dalam kitab beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yaitu kitab Adabus Sifaf, halaman 118 sampai 123. Yang terakhir, yang keenam di sini dari perkara yang diharamkan, 7 ya. Tadi keenam, sekarang berarti yang ke-7. Az-zayy. Al-i'lanu an mautihi ala ru'usil manairi wa nahwiha. Al-i'lan, mengumumkan, an mautihi, tentang kematiannya, ala ru'usil manairi, di atas menara-menara, wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Li'annahu minan na'yi, karena perbuatan tersebut termasuk an-na'yu, mengumumkan kematian yang dilarang, yang terdapat padanya unsur-unsur atau penyerupaan terhadap perbuatan orang-orang jahiliyah, ada unsur kebanggaan, pamer, dan yang sejenisnya. Wa qad thabata an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, dan telah sabit, telah tetap hadis atau asar dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, annahu, bahwasanya beliau, kana idza mata lahul mayyitu Qala la tu'zinu bi ahadan. Inni akhafu ayyakuna na'yan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanha 'anil na'yi. Bahwasanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu apabila ada salah seorang kerabatnya yang meninggal dunia, beliau berkata, "Janganlah kalian memberitahukan seorang pun tentang kematian dia, kematian orang tersebut. Sesungguhnya aku khawatir perbuatan memberitahukan kematian seseorang kepada yang lainnya itu termasuk an-na'yu, yang dilarang. Pengumuman kematian yang dilarang. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari perbuatan an-na'yu, pengumuman kematian yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah." Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan juga Ibn Abi Syaibah secara marfu' dengan sanad hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Perkara ketujuh atau fasal yang ketujuh, qala an-na'yul jaizu, pengumuman kematian yang diperbolehkan. Qala wa yajuzu i'lanul wafati idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'yal jahiliyati. Dan diperbolehkan mengumumkan wafatnya atau kematian seseorang apabila tidak disertai dengan perbuatan yang menyerupai pengumuman kematian ala jahiliyah. Wa qad yajibu dzalika, bahkan terkadang wajib memberikan atau memberitahukan pengumuman kematian seseorang. Idza lam yakun 'indahu man yaqumu bihaqqihi minal ghusli wat takfini was salati 'alaihi wa nahwi dzalika. Terkadang wajib apabila tidak ada orang yang di sisinya, di sisi mayit tadi, yang akan mengurusi pengurusan jenazahnya, akan melaksanakan atau menunaikan haknya berupa memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya dan yang sejenis itu. Ya hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an. Hal ini berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na'a an-najashiyya fil yawm alladhi mata fihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan atau memberitahukan kematian Raja An-Najasyi di hari kematiannya atau di hari wafatnya. Al-Hadis. Jadi intinya kalau memang tujuannya untuk memberitahukan mereka agar mereka mendoakan atau mensolatinya, mengurusi jenazahnya, maka boleh. Tapi kalau sifatnya untuk membanggakan atau pamer dan yang sejenisnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka dilarang. Wa istahabbu lil mukhbiri ayyatluba minan nasi ayastaghfiru lil mayyiti, dan disunahkan bagi yang mengkhabarkan, memberitakan kematian agar dia memohon kepada manusia agar mereka memohonkan ampunan bagi si mayit. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam linnasi fi qiswati salatihi ala Najasyi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atau ucapan beliau, sabda beliau kepada manusia tentang kisah salatnya beliau, salat jenazah untuk Raja Najasyi. Istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan oleh kalian kepada Allah untuk saudara kalian ini. Qultu fa qawlun nasi al-yawm fi ba'dil biladi al-fatihah ala ruhi fulan. Aku katakan ucapan sebagian orang di hari ini pada sebagian tempat, al-fatihah, baca al-fatihah untuk ruh fulan, mukhalifun sunnati al-madhkurah, menyelisihi sunnah yang telah disebutkan. Fahuwa bid'atun bila syakkin. Bahkan hal itu adalah bid'ah tanpa keraguan. La asyama terlebih lagi wa annal qira'ata la tasilu ila al-mauta 'ala al-qawli as-sahih kama sayati insyaallah ta'ala. Terlebih lagi membaca bacaan Al-Qur'an pahalanya tidak akan sampai kepada mayit, orang-orang yang telah mati, menurut pendapat yang sahih. Sebagaimana insyaallah akan datang penjelasannya. Selesai bab atau fasal ketujuh tentang pemberitaan kematian yang diperbolehkan. Insyaallah nanti kita lanjutkan fasal yang ke-8 tentang tanda-tanda husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.